بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke-6, yaitu mulai memasuki pembahasan tafsir Tauhid, memasuki dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan ulama mereka, maksudnya Yahudi, dan mereka menjadikan ahli ibadah mereka, maksudnya Nasrani, sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula orang-orang Nasrani menuhankan Al-Masih putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil yang disebutkan oleh penulis dalam rincian penjelasan tentang tafsir Tauhid. Begitu pula rincian tentang kesyirikan. Karena untuk memahami Tauhid, kita juga harus memahami kesyirikan. Sebab Tauhid lawannya adalah syirik. Orang yang berbuat dosa syirik, maka Tauhidnya menjadi batal. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adapun orang-orang Nasrani menjadikan ruhban mereka, ahli ibadah mereka, yang mereka sebut dengan istilah pendeta. Mungkin ada istilah lainnya, tapi ini yang paling terkenal. Tapi dalam Al-Quran disebut ruhban. Ruhban itu artinya ahli ibadah atau pendeta Nasrani. Mereka menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Apa rincian makna Tauhid dalam ayat ini? Ayat ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang pertama, salah satu bentuk kesyirikan, salah satu bentuk pembatal Tauhid yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembah ulama dan pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Bagaimana cara penyembahan mereka? Maka untuk memahami ayat ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini dulunya seorang Nasrani. Kemudian beliau masuk Islam. Jadi beliau mu'alaf yang dulunya Nasrani, beragama Kristen. Ketika beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31. Maka beliau pun heran. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, mengapa dalam ayat itu dikatakan kami menyembah pendeta kami? Padahal kami tidak menyembah mereka. Jadi beliau menanyakan tentang keheranan beliau terhadap ayat tersebut. Dan ayat ini juga menyebutkan penyembahan mereka kepada Yesus. Dan itu tidak beliau bantah. Beliau tidak tanyakan. Yang ingin beliau tanyakan, mengapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Artinya menyembah Yesus tidak perlu beliau tanyakan, karena memang itu fakta. Tapi kenapa dikatakan kami menyembah pendeta? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa yuhilluna lakum ma haramallahu fatuhilluna?" Bukankah para pendeta kalian menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan? "Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna?" Mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Qala bala. Maka sahabat ini mengatakan, "Betul ya Rasulullah. Ulama kami, pendeta kami, ahli ibadah mengatakan yang itu sudah halal, padahal haram, kami pun bilang halal." Contohnya apa jemaah sekalian? Babi haram, ulama mereka bilang halal, mereka pun halalkan. Atau sebaliknya, yang halal mereka haramkan. Yang haram mereka halalkan, yang halal mereka haramkan. Maka Nabi SAW bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Maka itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi, apa yang dimaksud beribadah kepada ulama? Beribadah kepada ahli ibadah? Ahli ibadah mereka atau pendeta mereka? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena mengikuti para pendeta dan ulama tersebut. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini yang dimaksud beribadah kepada mereka. Dan jemaah sekalian, ini berlaku umum bagi siapa saja. Bagi siapa saja makhluk yang kita ikuti dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka sama saja kita telah menyembah mereka. Walaupun dia guru kita, ustadz kita, kiai kita, ulama kita, atau pemimpin kita, pemimpin perusahaan kah, pemimpin organisasi, pemimpin negara, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kita ikuti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sama saja kita telah menyembahnya. Sama saja kita telah beribadah kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang berhak ditaati dan yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah, dan yang berhak ditaati dalam penghalalan dan pengharaman hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah diantara makna tauhid. Menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman, dan meyakini hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ini termasuk tauhid. Maka siapa yang melanggarnya, dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, di sini ada rincian. Ada rincian. Rincian orang yang menaati orang lain. Kapan dia terjerumus dalam kesyirikan? Maka itu ada rinciannya. Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia dihukumi musyrik atau kafir. Kapan itu? Ketika dia menaati makhluk, menaati gurunya atau pemimpinnya, dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Perhatikan jemaah sekalian, kalimat ini. Kalimat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu tidak sama dengan melakukan yang haram. Jadi menghalalkan yang haram beda dengan melakukan yang haram. Apa yang dimaksud menghalalkan yang haram? Maksudnya adalah merubah keyakinan. Tadinya dia yakin haram, karena dia tahu dalil mengatakan haram, Allah dan Rasulnya mengatakan haram, lalu dia rubah menjadi halal. Kenapa? Karena ikut guru. Padahal dalilnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, namun dia lebih memilih mengikuti gurunya. Kita sampaikan kepadanya ayat, kita sampaikannya kepada hadis, dia jawab, tapi kata guru saya enggak begitu. Kata kiai saya enggak begitu. Menurut ulama saya enggak begitu. Padahal dia sudah tahu. Ada ayatnya, ada hadisnya. Yang mengatakan itu haram. Tapi kiainya bilang halal, ustadznya bilang halal, atau pemimpinnya bilang halal. Maka dia rubah keyakinannya. Dia halalkan yang haram. Maka ini yang termasuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, tingkatan yang kedua, rincian yang kedua, dia mengikuti gurunya untuk melakukan yang haram, tapi dia masih yakin haram. Maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan, namun termasuk dosa besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi dia tidak sampai dihukumi musyrik atau kafir. Maka jemaah sekalian, ini dua hal yang harus kita bedakan, antara menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Kalau menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, ini sampai tingkat kekufuran. Sampai pada tingkat kekufuran. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan kekufurannya ada dua bentuk. Syiriknya ada dua macam. Syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah, karena dia meyakini gurunya itu, pemimpinnya itu, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Bukan lagi Allah, atau sudah sama dengan Allah. Sudah sama dengan Allah. Seperti keyakinan orang-orang Syiah terhadap para imam mereka. Sebagian orang-orang Sufi juga begitu. Terhadap mursyid mereka, wali-wali mereka. Wali yang mereka anggap wali. Belum tentu itu wali beneran. Jadi syirik dalam rububiyah, Kemudian syirik dalam uluhiyah, yaitu syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan, yaitu menaati makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Jadi dia rubah keyakinannya. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tetapi kalau dia melakukan yang haram, namun dia yakin tetap haram, maka dia tidak sampai tingkat kesyirikan. Namun dia pelaku dosa besar. Ya, sebagai contoh, orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar. Dia minum khamar. Dan dia yakin khamar tetap haram. Dan dia minum itu karena ikut gurunya, atau pemimpinnya, atau bosnya, atau siapa saja. Maka dia telah berbuat dosa besar. Kalau dia masih yakin khamar itu haram. Tetapi, kalau dia rubah keyakinannya, dia tahu Al-Quran mengharamkan, atau As-Sunnah mengharamkan, lalu dia katakan, sudah halal. Kenapa? Guru saya bilang sudah halal. Maka itulah yang dimaksud menuhankan gurunya. Walaupun dia gak minum khamar. Walaupun dia tidak minum khamar itu. Tapi dia halalkan khamar itu. Dia rubah keyakinannya. Demi ikut gurunya, dia rubah keyakinannya. Walaupun dia beralasan. Halalnya cuma di sini saja. Kalau di Arab, haram. Kalau di tempat kami, halal. Atau dia mengatakan, halalnya gak semua orang. Hanya yang sudah sampai tingkat hakikat. Yang masih tingkat syariat, maka hukumnya haram. Kalau sudah ma'rifat, sudah hakikat, sudah jadi wali, maka sudah jadi halal. Sama hukumnya. Ini termasuk kekufuran. Seperti kekufurannya Yahudi dan Nasrani dahulu. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menyembah ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Maksudnya mereka ikut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi taat kepada ulama dan ahli ibadah mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga merinci tingkatan yang kedua. Orang yang ikut melakukan dosa, orang yang ikut melakukan dosa, atau berlaku juga untuk tingkatan yang pertama, orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, dia tidak tahu. Ini berlaku untuk tingkatan pertama dan kedua. Orang yang bodoh, dia tidak tahu. Maka kondisi kebodohan itu ada dua. Kebodohan yang pertama, dia mampu untuk belajar. Mampu untuk mencari tahu dalil. Tapi dia gak mau belajar. Dia gak mau cari tahu dalilnya. Apa saja kata ulama, apa saja kata gurunya, dia ikut-ikutan saja. Dia tidak mau mencari tahu dalilnya. Maka orang seperti ini, dia berdosa. Dia berdosa. Tetapi orang yang tidak sanggup belajar, orang yang tidak sanggup belajar, lalu dia minta fatwa, lalu orang ngasih fatwa salah, maka dia tidak berdosa. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin fa innama ithmuhu 'ala man afta." Barang siapa berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang berfatwa itu. Nah, ini berlaku kata para ulama bagi orang yang mendapatkan fatwa dan dia tidak sanggup untuk belajar. Dia tidak bisa mengetahui kebenaran kecuali menerima dari orang. Maka orang ini tidak mendapatkan dosa. Yang berdosa adalah orang yang berfatwa salah kepadanya. Begitu pula rincian yang lain. Rincian yang lain, tentang ulama yang bersalah. Ulama yang bersalah. Yang seharusnya hukumnya haram. Tapi dia belum tahu hukumnya. Lalu dia berijtihad. Lalu dia halalkan. Maka tentu dia tidak dikafirkan. Malah dia mendapatkan pahala malah. Yaitu dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asab falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau orang yang memutuskan hukum itu, yaitu ulama yang berijtihad, kemudian dia benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Jadi jangankan berdosa, malah dapat satu pahala. Ini tentang ulama yang berusaha mencari satu hukum, karena dia belum tahu ilmunya, lalu dia berijtihad. Dengan perangkat-perangkat ilmu yang dia ketahui, dengan kaidah-kaidah agama yang dia ketahui, dia tetapkan satu hukum, ternyata salah. Yang benar, kalau diteliti lebih dalam, hukumnya haram. Namun dia katakan halal. Maka tentu dia tidak dikafirkan. Yang dikafirkan itu, yang sudah jelas-jelas haram, lalu masih juga dia mengatakan halal. Ya, contohnya tadi, khamar. Itu sudah jelas kan haramnya? Lalu dia katakan, apa namanya, halal. Maka dia kafir. Nah, contoh di sini. Ulama yang berijtihad. Seperti hukum rokok. Rokok tidak ada dalil tegas. Ya, tidak ada nas, tidak ada teks. Pengharaman rokok. Maka ulama berijtihad dengan menggali dalil-dalil. Dengan menggali dalil-dalil. Maka mungkin ada yang mengatakan boleh saja, halal. Padahal kalau kita gali lebih jauh, hukumnya haram. Maka yang menghalalkan rokok, padahal hukumnya haram, dia tidak dikafirkan. Karena memang tidak ada teks dalil yang jelas, yang tegas. Ya, beda dengan khamar kan? Jelas ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tapi rokok tidak ada. Namun kalau kita gali lebih dalam, kita akan dapatkan hasil hukum rokok adalah haram. Tapi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan halal, dari hasil penelitiannya memang sampai di situ, maka tentu dia tidak dikafirkan. Baik, jadi harus dipahami. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini juga menegaskan kepada kita pentingnya mengikuti dalil. Pentingnya mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara beragama. Mengikuti dalil. Bukan sekedar taklid. Ikut-ikutan tanpa dalil. Kalau kita ikut ulama dan kita tahu dalilnya, dan tidak harus kita hafalkan dalilnya. Yang penting kita tahu ada dalilnya. Maka itu tidak disebut taklid, tapi itu disebut ittiba. Itu disebut ittiba, meneladani. Meneladani dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita ikut-ikutan saja, tanpa mengetahui dalilnya, maka itu disebut taklid. Dan itu tercelah. Dan bisa mengantarkan kita pada dosa yang sangat besar atau pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam beragama ini, ucapan siapapun, pendapat siapapun, itu menjadi tidak bernilai kalau dia bertentangan dengan dalil. Siapapun dia, ulama sebesar apapun dia, sedalam apapun ilmunya, kalau bertentangan dengan dalil, maka ucapannya itu menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan dalil, buang pendapatku di balik tembok. Nggak ada nilainya. Tidak ada nilainya pendapat siapapun kalau bertentangan dengan dalil. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang, siapapun itu, pendapatnya bisa saja kita terima, bisa saja kita tolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus menjadi prinsip dalam beragama. Kalau kita tidak mengikuti dalil, kalau kita mengabaikan dalil, ini bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Bisa sampai pada tingkat kesyirikan. Contohnya itu tadi. Ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih mengatakan, guru saya bilang enggak begitu. Kata kiai saya enggak begitu. Menurut mazhab saya enggak seperti itu. Sama saja. Dia masih tetap mempertahankan mazhabnya, padahal sebenarnya dia sudah tahu mazhabnya menyelisihi dalil. Maka ini sangat berbahaya sekali. Dan juga Allah peringatkan di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya, kebenaran baginya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih menentang, dia tidak mau ikut. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat. Maka dua pelanggarannya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Apa yang Allah akan timpakan kepadanya? Hukumannya dua. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih itu. Jadi jemaah sekalian, ini sebab orang itu tersesat. Karena dia menentang dalil. Lebih mengikuti pendapat manusia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau tidak mengikuti pemahaman sahabat. Ini sebab manusia tersesat. Karena Allah hukum dia. Allah berikan hukuman. Sehingga dia tersesat. Ini hukuman di dunia. Kemudian hukuman di akhirat yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya pernah terjadi di masa para sahabat dahulu, ada orang yang membantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dia bantah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan dalil, tapi dia mengatakan, namun Abu Bakar dan Umar berpendapat lain. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah menyampaikan hadis kepadanya, lalu dia mengatakan, kata Abu Bakar enggak begitu. Kata Umar enggak begitu. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir hujan batu dari langit menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi, Abu Bakar dan Umar sekalipun mungkin salah. Tentu mereka enggak sengaja. Tidak sengaja mereka. Kalau mereka salah, enggak mungkin mereka sengaja menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Mungkin ada satu hadis belum sampai kepada mereka. Mungkin ada satu hadis belum sampai kepada mereka, sehingga mereka berijtihad. Ini yang kita katakan tadi. Para sahabat pun sering berijtihad. Karena satu hadis belum sampai kepada mereka. Dan bisa saja ijtihad mereka salah. Lalu diikuti oleh orang. Nah, kemudian setelah datang hadis, ada orang yang masih mengikuti pendapat Abu Bakar, ada yang masih mengikuti pendapat Umar, walaupun bertentangan dengan hadis itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hampir-hampir hujan batu akan menimpa kalian. Artinya apa? Beliau ingin menggambarkan kepada kita, Allah betul-betul murka. Kalau kita membantah ucapan Nabi SAW, walaupun dengan berdalih ucapan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Ulama yang paling berilmu, Abu Bakar dan Umar. Siapa lagi ulama yang lebih berilmu daripada mereka berdua? Murid Rasulullah SAW yang paling banyak belajar kepada beliau adalah Abu Bakar dan Umar. Yang paling berilmu. Tapi namanya mereka manusia, mungkin saja mereka salah. Maka kalau sudah jelas dalil, lalu kita masih mengikuti pendapat manusia, walaupun itu pendapat Abu Bakar dan Umar, maka kita akan tersesat. Jadi, ini jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pentingnya mengikuti dalil. Dan tidak ta'assub dengan mazhab. Tidak ta'assub dengan pendapat-pendapat tokoh. Pendapat ustadz, pendapat manusia. Tapi ikuti dalil. Namun apa yang terjadi pada banyak orang? Mereka lebih fanatik terhadap pendapat mazhab. Dan bahkan seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah. Seakan-akan mereka meyakini tidak mungkin salah pendapat mazhab mereka. Dan mereka mencela orang yang tidak bermazhab. Mereka mencela. Maka ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kewajiban kita mengikuti mazhab. Tidak ada kewajiban. Tidak ada dalil satupun dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita mengikuti mazhab. Yang ada dalil, kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mengikuti mazhab tidak ada dalilnya. Tapi juga tidak terlarang. Tidak masalah juga kita mau bermazhab. Yang masalah adalah fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap mazhab. Itu jadi masalah. Jadi mazhab kita bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau itu pendapat mazhab kita. Kecuali kalau sudah ijma ulama, nah itu gak mungkin salah. Jadi ulama dari seluruh mazhab sepakat. Gak mungkin salah. Contohnya mereka sepakat sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Itu gak mungkin salah. Sebagaimana mereka juga sepakat kafirnya Yahudi dan Nasrani. Itu gak mungkin salah. Kalau ada yang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, dia gak mungkin benar. Dia pasti salah dan dia sesat. Iya. Bahkan itu termasuk kekufuran, itu juga sepakat ulama. Jadi, kalau ulama sudah sepakat, itu gak mungkin salah. Tapi kalau ulama masih beda pendapat, mungkin saja pendapat mazhab yang kita ikuti salah. Yang benar dari mazhab yang lain. Makanya, ulama-ulama mazhab itu sendiri banyak menyelisihi pendapat imam mazhabnya. Seperti Imam Nawawi. Dalam buku-buku beliau, padahal beliau ini imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam buku-buku beliau, ada ratusan mungkin ribuan pendapat beliau yang menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Padahal, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ini bisa dikatakan ulama yang paling menonjol, yang pendapatnya paling dijadikan rujukan. Ada dua ulama dalam mazhab Syafi'i yang pendapat mereka paling dijadikan rujukan. Asy-Syafi'i dan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi An-Nawawi mengalahkan Ar-Rafi'i. Kenapa? An-Nawawi lebih kuat dalilnya. Lebih kuat pembahasannya didukung dengan dalil-dalil. Nah faktanya, beliau menyelisihi banyak sekali pendapat Imam Syafi'i. Atau pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Jadi itu yang harus diteladani. Itu benar-benar ulama. Baik. Tapi ada yang sungguh sangat kita sayangkan. Mereka suka mencelah. Suka marah-marahi orang yang tidak bermazhab. Bahkan mereka tuduh sesat. Namun anehnya, dalam hal akidah, mereka tidak mengikuti imam mazhab. Tidak mengikuti Imam Syafi'i. Tidak Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Siapa yang mereka ikuti? Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadilah akidah mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan akidah Syafi'iyah. Imam Syafi'i akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan akidah Asy'ariyah. Beda dengan akidah Maturidiyah. Ini aneh. Contohnya dalam keyakinan Allah di atas arsy. Itu sepakat ulama empat mazhab. Dan ini hebatnya ulama empat mazhab. Dalam masalah-masalah fikih, mereka banyak perbedaan pendapat. Tapi dalam masalah akidah, umumnya mereka sepakat. Tidak berbeda pendapat. Di antaranya, keyakinan Allah istiwa di atas arsy. Tanpa membutuhkan arsy. Di atas seluruh makhluk. Asy-Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Tapi mereka tidak ikut akidah Imam Syafi'i. Yang mereka ikut akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah Abu Hasan al-Asy'ari yang lama. Sebelum beliau rujuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Pelajaran berikutnya. Ayat ini juga menegaskan kepada kita kesyirikan penyembahan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan tidak diherankan lagi oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika ayat mengatakan wal masiha ibn Maryam, mereka juga menyembah Isa bin Maryam, mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang tadinya Nasrani kemudian masuk Islam, beliau tidak heran lagi dengan ayat tersebut karena memang itu faktanya, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini termasuk kesyirikan. Maka dalam ayat yang mulia ini terkandung bantahan dan pelurusan terhadap akidah orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat ini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada sesembahan yang satu. Lalu Allah tegaskan lagi, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Pelajaran berikutnya, mungkin ini yang terakhir, yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini terkandung pensucian Allah dari kesyirikan, yaitu dalam lafaz subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dari ayat ini kita pun paham arti zikir subhanallah, maha suci Allah. Artinya kita sucikan Allah dari kesyirikan. Ada juga ayat yang lain, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Oleh karena itu, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, makna subhanallah, mensucikan Allah dari dua hal ini. Mensucikan Allah dari dua hal ini. Pertama dari kesyirikan. Yang kedua, dari pensifatan yang tidak layak. Jadi, orang yang berbuat syirik, berarti dia tidak mensucikan Allah. Dan gak ada gunanya dia ucapkan subhanallah. Karena dia tidak amalkan. Karena dia tidak amalkan. Jadi orang yang berbuat syirik, tidak ada gunanya dia ucapkan subhanallah, karena dia tidak amalkan kalimat ini. Begitu pula, orang yang tidak mensifatkan Allah, sebagaimana sifat-sifatnya yang sebenarnya, dia juga tidak mensucikan Allah. Seperti yang kita contohkan tadi, mengingkari Allah istiwa di atas arsy. Mensifatkan Allah tidak di atas. Begitu pula, mensifatkan Allah tidak memiliki tangan. Padahal Allah menegaskan Dia memiliki tangan. Tentunya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Mengingkari Allah memiliki wajah. Tentunya tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wajahnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka orang yang mengingkari sifat Allah, sama saja dia mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang sebenarnya. Jadi dia menentang ucapannya subhanallah. Dia ucapkan subhanallah, tapi dia tentang ucapannya tersebut. Iya. Maka ini makna subhanallah. Nah jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran. Dari sini tercabang pelajaran. Pelajaran penting. Apabila tauhid itu mensucikan Allah dari kesyirikan, maka sebaliknya, syirik itu adalah penodaan terhadap kesucian Allah. Dan inilah mengapa syirik itu dosanya sangat besar. Jadi kita pun paham. Mengapa syirik itu dosanya sangat besar? Padahal mungkin gak ada orang yang dirugikan. Beda dengan mencuri. Beda dengan korupsi, merampok. Tapi faktanya syirik lebih besar daripada itu semuanya. Syirik lebih besar daripada mencuri. Syirik lebih besar daripada korupsi. Kenapa? Karena dalam dosa syirik itu mengandung penodaan dan pelecehan terhadap kemuliaan Allah. Makanya kita disuruh mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah. Karena orang-orang musyrik telah melecehkan Allah, menodai kehormatan Allah. Apa bentuk penodaannya, pelecehannya? Yaitu mereka samakan Allah dengan makhluk. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah samakan Allah dengan makhluk. Karena ibadah itu hak Allah. Kalau dia bagi kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, dan semua selain Allah adalah makhluk, sama saja dia samakan Allah dengan makhluk. Ketika dia meyakini, ya, seperti dalam pembahasan kita ini, gurunya, habibnya, walinya, atau kiainya, bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, berarti dia telah samakan makhluk-makhluk itu dengan Allah. Maka itu pelecehan. Itu penghinaan kepada Allah. Kenapa penghinaan? Karena makhluk itu rendah. Makhluk itu kecil. Makhluk itu kotor. Berurusan dengan kotoran-kotoran. Dan tidak akan lepas dari dosa namanya makhluk. Kecuali para nabi dan rasul yang Allah lindungi dari dosa. Sedangkan Allah maha suci, maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk? Oleh karena itu, dalam perbuatan dosa syirik, terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya, kita diperintahkan untuk membenci orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan. Karena mereka menghina Allah. Dan kita akan marah besar kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menghina Allah lebih pantas untuk kita marah. Lebih pantas untuk kita musuhi dan kita benci. Sebagaimana juga kita akan marah besar kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka yang menghina Allah tentu lebih pantas kita benci dan kita musuhi. Ini bagi orang-orang yang enggak paham. Dia pengin penjelasan yang masuk akal. Kenapa Islam menyuruh membenci orang-orang kafir? Karena mereka menghina Allah, melecehkan Allah. Bukankah kita marah kalau ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita juga marah kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Maka membenci, memusuhi dan marah kepada orang yang menghina Allah itu tentu lebih layak. Tapi jemaah sekalian, selalu kita ingatkan, membenci bukan berarti berbuat zalim. Berbuat zalim terlarang. Inilah keadilan Islam. Walaupun kita benci kepada seseorang, kebencian kita tidak boleh menjadikan kita berbuat zalim kepadanya. Iya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Apa makna kalimatun sawa, kalimat yang sama dalam surat Ali Imran? Karena ada profesor yang menafsirkan kalimat sawa sebagai Pancasila atau kebinekaan. Ini penafsiran tanpa dalil. Penafsiran tanpa dalil. Apalagi kalau dipahami maksud kebinakaan di sini adalah membenarkan semua agama. Dan jemaah sekalian, perlu kita bedakan antara mengakui keberadaannya dan membenarkannya. Kalau mengakui keberadaannya, kita enggak mungkin mengingkari fakta. Makanya kalau kita tafsirkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah, itu mengingkari fakta. Sama ketika kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu mengingkari fakta. Yang benar apa? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada agama yang benar selain Islam. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada agama selain Islam, itu masih kurang tepat. Yang tepat apa? Tidak ada agama yang benar selain Islam. Dan biasanya orang yang menafsirkan seperti ini karena dia punya pemahaman liberal, pemahaman pluralisme yang mereka namakan akhir-akhir ini dengan Islam Nusantara. Liberal dan pluralisme, yaitu membenarkan semua agama. Jadi bedakan antara mengakui keberadaan agama itu dan membenarkan agama itu. Kalau dia membenarkan agama itu, membenarkan agama selain Islam, maka sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, beliau adalah ulama yang penelitian. Beliau tahu pendapat semua ulama dalam masalah-masalah tertentu. Makanya beliau punya kitab Maratibul Ijma. Jadi kumpulan ijma ulama. Nah, di antara yang beliau sebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, hum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Jadi umat Islam sampai di masa beliau, jangankan ulamanya, umat Islam enggak ada satupun yang beda pendapat. Yahudi dan Nasrani itu kafir. Kemudian perhatikan lanjutan ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wa man lam yukaffirhum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi minal Islam." Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, tidak menganggap mereka kafir, maka juga tidak ada perbedaan pendapat umat. Dia kafir dan keluar dari Islam. Jadi itu ijma ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dia maksudkan dengan penafsiran ini adalah semua agama benar. Kalau itu yang dimaksudkan, maka itu adalah kekufuran. Bagaimana bisa tafsir ayat dijadikan sampai bermakna kekufuran? Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tafsir ayatnya ada dalam lanjutan ayat. Subhanallah. Tafsir ayatnya padahal ada dalam lanjutan ayat. Apa lanjutan ayatnya? Ini surat Ali Imran. Awalnya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Katakan wahai ahli kitab. Katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. kemarilah kalian. Kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Nah jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kalimat yang sama? Alla na'buda illallah. Ada dalam lanjutan ayat. Kalimat yang sama antara kami dengan kalian adalah, kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian lanjutan ayat ditekankan lagi, wala nusyriku bihi syai'an, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh antara kita satu dengan yang lainnya menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan atau tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi itu yang dimaksud kalimat yang sama. Menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan tidak menjadikan di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Tiga kalimat. Kenapa ini disebut kalimat yang sama antara kita dengan ahli kitab? Karena dulu yang turun kepada mereka di dalam Taurat dan Injil adalah tiga kalimat ini. Sama. Yang turun mengajak mereka menyembah Allah dan melarang mereka menyembah selain Allah. Makanya di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Semua yang disembah selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang sama adalah tauhid. Sama. Kenapa disebut sama? Itulah ajaran aslinya Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengingatkan mereka untuk kembali kepada kalimat yang dulu yang diturunkan kepada mereka. Jadi itu tafsir yang benar. Sudah ada dalam ayat itu. Bagaimana hukum mengunjungi atau rekreasi ke tempat peribadahan orang musyrik? Jawabannya tidak boleh. Hukumnya haram. Dan bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Ketika kita bersama orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Maksud ayat ini, kalau kita diam saja, enggak menegur mereka. Tapi kalau kita menegur, mengingkari mereka, maka kita tidak termasuk. Oleh karena itu, kalau kita mau datang ke sana, hanya dibolehkan untuk satu tujuan. Untuk apa? Untuk dakwah. Untuk menasihati mereka. Untuk mengingatkan kesyirikan mereka. Kalau cuma untuk lihat-lihat saja, maka tidak boleh. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Jangan kamu temui orang-orang musyrik di tempat-tempat ibadah mereka atau di gereja-gereja mereka, karena murka Allah akan turun kepada mereka. Artinya apa? Ketika murka Allah turun dan kita ada di situ, kita juga kena murka Allah. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun bisa kena kalau dia diam saja. Ini bahaya besar. Iya. Apakah nasyid termasuk lahwal hadis? Apa perbedaan nasyid dengan syair? Bagaimana dengan hadis yang mencela syair? Nasyid dan syair, kalau menggunakan nada yang orang dengarkan dia terbuai, maka ini masuk lahwal hadis. Dia sama dengan al-ghina kalau begitu. Nyanyian. Yang Allah katakan dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis, ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah. 3 kali beliau bersumpah, maksud lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Nyanyian itu kata para ulama, nada-nada yang membuai, yang bisa membuat orang lalai, terbuai dengan nyanyian tersebut. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, nyanyian itu adalah khamar jiwa. Dan bahkan kata beliau, dia bisa lebih dahsyat daripada khamar dalam gelas. Khamar dalam gelas memabukkan kan? Ini lebih memabukkan. Khamar dalam gelas, dia merusak akal. Membuat akal tertutup, mabuk. Kalau nyanyian, dia merusak hati. Merusak jiwa. Kata beliau lebih dahsyat pengaruhnya. Jadi, nasyid yang orang dengar dia terbuai. Bahkan dia dengar nasyid, dia lebih semangat. Daripada mendengarkan Al-Quran. Mungkin meneteskan air mata. Tapi dengar Al-Quran, biasa-biasa saja. Syekh bin Baz pernah mengatakan, kalau ada orang yang berdoa sampai nangis-nangis, tapi mendengarkan Al-Quran tidak bisa menangis, itu ada penyakit hati. Kenapa? Doa itu kan ucapan kita. Al-Quran ucapan Allah. Kok ucapan kita bisa sampai terenyuh hati? Bisa sampai bergetar hati? Sementara ucapan Allah tidak membuat hati bergetar. Itu ada penyakit hati yang tanpa kita sadari. Itu doa, apalagi cuma nasyid. Tapi itu fakta. Orang dengar nasyid, Masya Allah, bergetar hatinya. Dibandingkan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah. Apalagi ini kalau bukan tipuan setan. Mendengar nasyid dia jadi semangat, mendengar Al-Quran biasa-biasa saja. Karena gak ngerti isinya. Ini apalagi kalau bukan tipuan setan. Iya. Kemudian kalau dia menggunakan alat-alat musik, maka haramnya lebih bertambah lagi. Karena dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan haramnya musik sebagaimana hadis sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka keharamannya bertambah kalau menggunakan alat-alat musik. Kemudian keharamannya bertambah lagi kalau syair redaksinya, lirik lagunya, lirik nasyidnya atau lirik syairnya itu mengandung kemaksiatan. Ya, mengandung kesyirikan misalkan atau bid'ah atau kemaksiatan, maka bertambah lagi dosanya. Iya. Tapi kalau tidak mengandung yang haram, maka syair boleh. Dulu di masa Nabi SAW ada para sahabat penyair. Abdullah bin Rawaha penyair. Hasan bin Thabit penyair. Ini sahabat Nabi SAW. Tapi mereka bersyair untuk membuat semangat kaum muslimin mengamalkan Islam atau berjihad di jalan Allah. Atau sebaliknya, melawan syair-syair buruk orang-orang kafir. Iya. Jadi, syair tidak masalah kalau tidak mengandung penyelisihan terhadap syariat. Yang dicela dalam syariat apabila syair-syair itu mengandung penyelisihan. Apakah ada udzur bil jahal bagi orang yang sudah ikut kajian tapi dia belum mendengar kajian yang berkaitan dengan tatayur? Dan kemudian dia meninggal dalam kondisi masih meyakini tatayur. Pada dasarnya, udzur bil jahal itu berlaku bagi orang yang dia tidak malas dalam belajar. Dia berusaha belajar dan dia belum dapat ilmunya, lalu dia menyelisihi satu perkara agama karena dia belum tahu ilmunya, padahal dia semangat belajar. Maka insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan uzur karena kebodohan. Yang tidak diberi uzur itu yang enggak mau belajar, padahal dia sanggup belajar, dia mampu belajar. Wallahu a'lam. Tentang surat Ar-Ra'd ayat 14, dalam ayat tersebut didahului lahu da'watul haq. Mengapa dalam ayat tersebut maknanya jadi pembatasan? Apakah khabar diletakkan di depan maknanya jadi pembatasan? Yaitu kaidah dalam bahasa Arab, taqdimu mahaqquhu ta'khir yufidul hasar. Kata para ulama, dikedepankan yang seharusnya diakhirkan bermakna pembatasan. Seperti iyyaka na'budu. Itu bermakna pembatasan ibadah hanya untuk Allah. Jadi iyyaka na'budu, kita enggak boleh terjemahkan kepadamu kami beribadah. Tapi harus kita terjemahkan hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Sama dengan yang dalam surat Ar-Ra'd, lahu da'watul haq. Hanya milik Allah dakwah yang hak. Apa yang maksud dakwah yang hak di sini? Ibadah kepada Allah. Tauhid. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Di samping kita pahami dari lafaznya, juga kita pahami dari maknanya. Namanya ibadah itu milik khusus Allah. Apa perbedaan? Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap orang kafir harbi saat jihad fardu kifayah atau jihad fardu ain berkaitan dengan penawaran tiga pilihan? Wallahu alam, saya tidak tahu dalil yang membedakan. Sudah nanya-nanya masalah jihad nih. Sudah siap berjihad apa? Apa syarat negara disebut negara Islam dan disebut negara kafir? Penjelasan umumnya ulama, disebut negara Islam itu apabila syiar-syiar Islam nampak jelas dan kita bebas menjalankan agama kita. Azan berkumandang, solat, puasa, zakat, haji, ini ibadah-ibadah yang paling agung, bebas kita amalkan. Sebaliknya, orang-orang kafir, mereka perlu minta izin kepada kaum muslimin. Perlu minta izin kepada kaum muslimin untuk misalkan mendirikan gereja mereka. Ini negara Islam. Ini negara Islam. Kalau kita persyaratkan negara Islam itu harus sempurna berhukum dengan seluruh syariat Islam, enggak akan ada kita dapatkan satu negara. Enggak akan ada. Karena kalau sempurna, mana ada manusia yang sempurna? Mana ada manusia yang sempurna? Jadi ini syarat yang enggak mungkin terjadi. Kalau kita syaratkan disebut dia negara Islam, kalau tidak ada satupun hukumnya yang bertentangan dengan syariat, atau dia harus menerapkan syariat 100%. baik masyarakat maupun pemerintah. Enggak akan ada negara Islam. Karena enggak ada orang yang bisa sempurna. Iya. Jadi itu bukan definisi negara Islam. Yang harus menerapkan syariat, disebut negara Islam, harus menerapkan syariat 100%. Baru bisa disebut negara Islam. Betul, itu bagus, ideal seperti itu. Tapi bukan itu syarat baru bisa disebut negara Islam. Iya. Begitu pula sebaliknya, disebut negara kafir ketika syiar-syiar kekufuran mendominasi dan umat Islam tidak bisa menampakkan syiarnya kecuali harus minta izin kepada orang kafir. Contohnya di mana sekarang seperti itu? Di negara-negara kafir Eropa. Muazzin harus minta izin. Atau bahkan mereka sudah keluarkan peraturan. Enggak boleh azan sampai keluar ke luar masjid. Banyak kan? Wanita-wanita enggak boleh berjilbab. Iya. Jadi itu definisi negara kafir. Baik. Dan jemaah sekalian, juga banyak hadis. Mungkin lain kali kita bahas. Banyak hadis yang menjelaskan tentang akan datangnya para penguasa yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kita taat kepada mereka. Jadi enggak boleh ada yang mengatakan ini kan bukan negara Islam. Saya enggak mau taat kepada mereka, kepada penguasa. Kenapa? Mereka tidak terapkan syariat Islam. Kalau dia mengatakan begitu, maka dia bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Contohnya, satu contoh saja. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang korup, yang hanya mementingkan dirinya dan kelompoknya, tidak menunaikan hak rakyat. Wa umuran tungkirunaha. Mereka juga melakukan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari. Maksudnya kalian anggap salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai syariat. Mengelola uang negara dengan cara korupsi. Sesuai syariat tidak? Tidak sesuai syariat. Jadi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita akan ada pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Dan itulah yang dimaksud pemerintah yang zalim. Siapa yang dimaksud pemerintah zalim dalam syariat? Yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi sahabat pun bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Tetap disuruh tunaikan hak mereka. Apa hak mereka? Tunduk dan patuh kita. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf. Tetap tunduk dan patuh. Ya, ini sebagai jawaban kalau ada yang mengatakan mereka bukan penguasa yang wajib ditaati karena ini bukan negara Islam. Nabi SAW menyuruh untuk taat kepada mereka. Iya. Tentunya selama mereka masih muslim. Apakah tafsir surat An-Nisa 115 tersebut buat pelaku bid'ah? Semua yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaku bid'ah termasuk, apalagi pelaku syirik. Lebih parah lagi tentunya. Semua bentuk penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadapi syubhat? Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, sedangkan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di masjid. Siapa bilang di masjid? Kubur beliau di dalam kamar Aisyah. Hanya kebetulan sekitarnya masjid. Tapi area kuburan beliau bukan bagian dari masjid, tapi itu adalah kamarnya Aisyah. Dan ini hukum khusus bagi para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu mereka dimakamkan di tempat mereka wafat. Ini hukum khusus. Dan juga berdasarkan ijma ulama, dibolehkan bagi Abu Bakar dan Umar yang ada di samping beliau. Dan Abu Bakar dan Umar untuk bisa dikubur di situ, apa yang mereka lakukan? Minta izin kepada Aisyah. Karena itu kamar beliau, rumah beliau. Jadi enggak minta izin kepada kaum muslimin sebagai pemilik masjid. Tidak, mereka minta izinnya kepada Aisyah. Umar sebelum wafat, beliau kirim orang minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang pertama. Sampai hari ini Nabi SAW tidak di dalam masjid, tapi di dalam rumah Aisyah. Hanya kebetulan di sekitarnya masjid. Dan ini berlaku juga. Misalkan, kita bangun masjid di sini. Mungkin 100 meter sana ada kuburan. Kuburan umum. Makin banyak yang dikubur di situ, makin mendekat ke masjid. Boleh gak kita sholat di masjid ini? Boleh, tidak masalah. Karena itu kompleks kuburan, ini kompleks masjid. Walaupun sudah dempetan. Tidak masalah. Awalnya mungkin 100 meter, tapi makin banyak yang dikubur, makin mendekat ke masjid. Maka tidak masalah kita sholat di masjid ini. Iya. Walaupun, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seharusnya dibuat pagar pembatas. Tapi pendapat Lajnah Da'imah, dinding masjid sudah cukup sebagai pembatas. Karena memang areanya beda. Itu area kuburan, ini area masjid. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang membangun Masjid Nabawi sampai mengurung kamar Aisyah radhiyallahu anha dan masuk di dalamnya kubur Nabi SAW, yang melakukan siapa? Manusia biasa. Beliau adalah pemimpin gubernur kota Madinah ketika itu, dan beliau bukan termasuk sahabat, bukan pula ulama. Artinya apa? Yang melakukan itu manusia biasa. Sekarang pertanyaannya, pantaskah perbuatan manusia itu digunakan untuk menentang hadis Nabi SAW? Tentu tidak pantas. Jadi perbuatan dia memasukkan kubur Nabi SAW, terkurung di areal masjid, lalu kita gunakan untuk menentang hadis-hadis Nabi SAW yang melarang sholat di kuburan. Kemudian jawaban yang ketiga, kalaulah kita sepakat, katakanlah kita sepakat, kubur Nabi SAW di dalam masjid, maka jemaah sekalian, Masjid Nabawi adalah pengecualian. Kenapa bisa diperkecualikan? Karena dia enggak sama dengan masjid-masjid lain. Buktinya apa? Sholat di situ sama dengan 1000 sholat di masjid lain. Sementara, kalau kita di masjid yang lainnya, selain 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, pahalanya sama. Enggak ada bedanya. Walaupun itu masjid bersejarah, dari zaman Belanda sekalipun, dengan masjid yang baru dibangun, itu enggak ada bedanya. Sama pahalanya. Jadi, kalaupun kita enggak sholat di masjid yang ada kuburan, kita sholat di masjid lain, sholat kita enggak ada perubahan. Enggak ada pengaruh apa-apa. Karena beda masjid. Tapi kalau kita enggak sholat di Masjid Nabawi, rugi kita. Kita enggak dapat pahala 1000 kali sholat seperti di masjid lain. Itu 3 jawaban minimalnya. Wallahu alam. Apa hukumnya memakmurkan masjid yang di mana masjid tersebut terdapat kuburan? Mirip pertanyaannya ya. InsyaAllah ada babnya ini, akan kita bahas di kitab ini juga. Itu tidak boleh. Larangannya keras sekali. Hadis-hadisnya sangat banyak, dan termasuk hadis-hadis yang paling sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kuburan para nabi. Apalagi hanya kuburan orang biasa. Karena itu mereka dilaknat oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, maksudnya agar kita tidak dilaknat oleh Allah. Bukan sekedar mengabarkan, Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksud Nabi SAW menyampaikan ini? Maksudnya agar kita jangan ikut. Supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, jemaah sekalian. Dosa besar. Dilaknat pelakunya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Malah mereka anggap sebagai satu keutamaan. Bisa sholat di masjid yang ada kuburan. Padahal Nabi SAW mengatakan dilaknat pelakunya. Bahkan yang memimpin perbuatan itu justru yang mereka anggap sebagai kiainya, ulamanya, ustadznya. Inilah kenyataan kaum muslimin. Hanya saja, ulama beda pendapat apakah sholatnya sah atau tidak. Menjadi tiga pendapat. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Kenapa? Karena dilaknat dia. Bagaimana bisa sholatnya sah sementara dia dilaknat? Pendapat banyak ulama yang lain, sah tapi berdosa. Artinya, dia berdapat dosa, tapi dia enggak harus ulang sholatnya di masjid lain. Tidak harus. Pendapat yang ketiga, ini yang pertengahan. Dia pertama berdosa, tapi sah atau tidak tergantung niatnya. Kalau dia hanya sekedar sholat, tanpa ada hubungan, tanpa ada bermaksud, sholat karena kubur itu, maka dia berdosa, namun sholatnya sah. Tapi kalau dia sholat untuk mengagungkan kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan tidak sah lagi, jemaah sekalian. Seluruh amalannya terhapus. Karena itu syirik. Dia sholat bukan sekedar mengagungkan Allah. Ibadah itu kan pengagungan kepada Allah. Tapi dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur. Semua amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena itu dosa syirik. Jadi ini contoh orang yang sholat tapi melakukan syirik. Iya. Jadi ini dosa besar. InsyaAllah kita bahas lebih detail pada babnya tersendiri. Ada juga dalam kitab ini. Bahkan dalam dua atau tiga bab. Membahas tentang bahaya beribadah di kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kesimpulannya tiga yang terlarang. Kesimpulannya tiga. Beribadah di kubur. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak ada bangunan masjid. Yang kedua, membangun masjid di kompleks kuburan. Yang ketiga, mengubur di masjid. Tiga ini masuk dalam larangan hadis-hadis yang sangat banyak tentang haramnya beribadah di kuburan. Kalau antum mau baca lebih detail, bacalah kitab Tahdzirus Sajid. Minat tihadil kubur al-masajid. Disusun oleh Syekh Al-Albani. Buku kecil, sudah ada terjemahannya. Tahdzirus Sajid, judul aslinya. Itu beliau kumpulkan banyak hadis, lebih dari 10 hadis. Beliau kumpulkan tentang haramnya beribadah di kuburan, ditambah dengan keterangan-keterangan para ulama. Apakah boleh melakukan solat qobliyah subuh setelah solat subuh? Karena pas mau solat qobliyah subuh sudah iqamah. Boleh, itu namanya mengqadha. Kalau kita biasa solat qobliyah subuh, suatu hari kita bangun telat, lalu sudah qomat, maka kita tidak boleh lagi solat qobliyah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau solat sudah diqomat, maka tidak ada solat kecuali solat wajib. Walaupun kita sedang solat, maka kita putuskan. Kecuali tinggal sedikit. Tanggung mau diputuskan. Enggak apa-apa diselesaikan cepat. Cepat tapi tetap tumakninah. Lalu kemudian bergabung dengan jamaah. Tapi kalau masih panjang, maka dihentikan solatnya. Langsung bergabung dengan jamaah. Kemudian boleh kita qada. Mengqadanya, kata para ulama, boleh di dua waktu. Yang pertama langsung ba'da subuh. Yang pertama langsung ba'da subuh. Yang kedua di waktu duha. Jadi boleh dua waktu itu mengqada solat qobliyah subuh. Sudah ada yang ngantuk nih. Baik, kita cukupkan aja dulu. Enggak jadi lanjut. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.